إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita kembali bisa bertemu di Masjid Al Amin Semampir Surabaya untuk melanjutkan membaca kitab Sirah Nabawiyah, dan pada pertemuan ini kita akan membahas upaya kafir Quraisy membendung dakwah Rasulullah, sama dengan kemarin ya. Kemarin upaya yang pertama, sekarang upaya yang kedua, masih tema yang sama dengan yang kemarin. Kalau kemarin kita lihat setelah Rasulullah mendakwakan terang-terangan, maka mereka menyiksai para sahabat. Banyak orang-orang yang disiksa, Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, dan cerita-cerita bagaimana sahabat dianiaya. Kalau orangnya kaya, maka diboikot, dimelaratkan. Kalau orangnya miskin, maka disakiti. Itu kemarin ya kan? Nah, sekarang upaya masih sama temanya, tapi kelanjutannya, yaitu mereka berusaha untuk membendung dakwah Nabi dengan cara mereka mendatangi paman Nabi yang melindungi Nabi, yaitu Abu Thalib. Ya, Quraisy atau para pembesar Quraisy datang ke paman Nabi. Mengapa kok mereka datang ke paman Nabi? Mereka itu enggak berani nyakiti Rasulullah karena di situ masih ada pamannya Nabi. Yang mana paman Nabi adalah sesepuh Quraisy. Namanya siapa? Abu Thalib. Makanya para ulama menyebutkan salah satu hikmah kenapa Abu Thalib enggak masuk Islam. Salah satu hikmahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak disakiti oleh orang kafir ketika dia masih hidup. Dan Abu Thalib pun enggak disakiti. Seandainya kok Abu Thalib masuk Islam, maka Abu Thalib disakiti dan Rasulullah pun disakiti. Ya. Maka dalam riwayat dikatakan bahwa orang Quraisy enggak bisa melukai aku sampai wafatnya siapa? Pamanku, yaitu Abu Thalib. Makanya mereka enggak berani langsung melukai Nabi. Tapi sowan dulu. Pamit dulu ke pamannya dengan diplomasi, dengan persuasif, enggak berani kasar. Karena masih ada Abu Thalib. Dan Abu Thalib adalah sesepuhnya Quraisy. Qala Ibnu Ishaq, masya rijalun min asyrafi Quraisy ila Abi Thalib. Beberapa para punggawa, para pembesar kafir Quraisy datang ke Abu Thalib dan mengatakan, "Ya Abu Thalibin, inna ibna akhika qad sabba alihatana." Wahai Abu Thalib, sungguhnya ponakanmu telah mencela tuhan-tuhan kami. Telah mencela berhala-berhala kami. Wa abadinana, dia telah menjelek-jelekkan agama kami. Wa dhallala abaana, dan menyesat-nyesatkan nenek moyang kami. Maka kami akan memberimu dua alternatif, wahai Abu Thalib. Yang pertama, engkau cegah keponakanmu, selesai urusan. Atau yang kedua, kau biarkan kami membereskan ponakan. Dan engkau ada di agama yang berbeda dengan agama keponakanmu. Kami mengetahui kamu enggak setuju dengan agama ponakan. Maka kami menganggap kamu yang akan mencegahnya, maka kami enggak bertindak. Maka itu alternatifnya. Engkau cegah ponakanmu mencemooh tuhan-tuhan kita, atau kami yang bergerak dan kami bereskan ponakanmu. Faradda Abu Talib qaulan raqiqan. Abu Talib ya menjawab dengan perkataan yang bagus, yang lembut, yang diplomasi. Ya, enggak tidak konfrontatif. Ya kalau bahasa kita ya mungkin ya oke, nanti tak bilangi anaknya gitulah gitu. Enggak mau ngambil resiko gitu. Setelah itu pulang pembesar Quraisy ini. Ditunggu kira-kira apa yang dilakukan Abu Talib. Ternyata diamati oleh orang kafir Quraisy, Abu Talib enggak berbuat apa-apa. Saking sayangnya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak digubris tuh. Para pembesar-pembesar Quraisy ngomong tadi itu enggak digubris sama Abu Talib. Enggak dimasukkan hati, dibiarin aja. Dan Abu Talib pun enggak menegur Nabi dan tidak memanggil Nabi. Biarin aja, cuek aja. Tidak semua masalah harus direspon. Ya. Jangan menjadikan kerikil menjadi gunung. Biarkan aja sama Abu Talib, enggak gubris. Saking sayangnya sama keponakan. Karena melihat Abu Talib tidak bergerak dan tetap tidak mencegah keponakan kesayangannya, bahkan Rasul sudah dianggap anak sendiri. Masih ingat enggak kisah waktu Abu Talib ngejak Rasulullah waktu masih umur 12 tahun dagang ke Syam? Ditanya sama pendeta, siapa anak ini? Abu Talib mengatakan apa? Ibni, ini adalah anakku. Berarti sudah dianggap anak sendiri. Saking sayangnya Abu Talib. Karena memegang wasiat sang ayah. Ayahnya namanya Abdul Muttalib. Telah berwasiat kalau aku mati nanti, yang megang anak ini, cucuku ini adalah pamannya. Yaitu siapa? Abu Talib. Maka benar-benar ini wasiat dipegang oleh Abu Talib. Tidak mengkhianati ayahnya dalam merawat sang yatim ini sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibiarkan, maka akhirnya datang lagi pembesar Quraisy. Kalau tadi kan masih pelan-pelan, sekarang marah Quraisy ini. Datang ke Abu Talib dan mengatakan, ini sudah ancaman, bukan omongan enak-enakan lagi, sudah ancaman ini. Maka kufar Quraisy berkata kepada Abu Talib, ya Abu Talib, inna laka sa'nan wa syarafan wa manzilatan fina. Wahai Abu Talib, sungguhnya engkau memiliki umur, memiliki kemuliaan, memiliki kedudukan di antara kami, yang kami semuanya menghormatimu. Dan kami memohon kepadamu baik-baik agar engkau mencegah keponakanmu. Tapi kami lihat engkau tidak mencegah dan tidak melarang keponakanmu, sehingga dia selalu mencela tuhan-tuhan kami. Dia mencela dan menghina agama kami dan menyesat-nyesatkan nenek moyang kami. Wa inna wallahi la nasfir ala hadha min syatmi abaina wa tasfi ahlamina wa aibi alihatina. Dan kami enggak mungkin sabar wahai Abu Talib melihat celaan-celaan kepada tuhan-tuhan kami, agama kami. Kami enggak akan sabar sampai telah hilang, telah musnah salah satu kelompok, ponakanmu yang binasa atau kami yang binasa. Maka Abu Talib baru sadar ternyata masalahnya ini serius. Kemarin kan enggak dianggap apa? Enggak dianggap, kayak angin lewat itu. Sekarang Abu Talib paham ternyata ini masalahnya serius. Setelah kafir Quraisy pulang, maka langsung Abu Talib merespon dan mengutus seseorang untuk memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah datang dan terjadi dialog. Ya bena akhi, wahai anak saudaraku. Anak saudara berarti ponakan. Wahai anak saudaraku, inna qaumaka qad ja'uni faqalu li kadza wa kadza. Wahai ponakanku, sesungguhnya kaummu telah mendatangi aku dan berkata ini dan itu. Ya, tadi dijelaskan semuanya. Kaummu telah berkata kepadaku tentangmu ini dan itu. Jangan engkau memikulkan di bebanku wahai ponakanku apa yang tidak mampu aku pikul. Mereka menyuruh aku untuk menghentikan dakwamu. Tolong jangan kau pikulkan di pundakku apa yang tidak mampu aku pikul. Fadhanna Rasulullah anna ammau khadalahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menduga, menyangka sang paman sudah mulai membiarkannya, tidak mendukungnya. Pamannya mulai lemah dalam mendukungnya. Maka melihat pamannya seperti itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ammi, wallahi law wada'u asy-syamsa fi yamini wal qamar fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktuhu hatta yudhhirahu Allah aw ahlaka fihi." Wahai pamanku, seandainya mereka kafir Quraisy meletakkan matahari di sebelah kananku, di tangan kananku, dan rembulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah ini, wallahi tidak pernah aku tinggalkan paman, sampai Allah yang memutuskan di mereka yang binasa atau aku yang binasa. Tidak pernah aku meninggalkan perintah ini, wahai paman. Thumma istakbara wa baka. Rasulullah menjelaskan itu sambil berderaian air mata. Fabaka, Rasulullah nangis ketika ngomong itu di depan pamannya, karena enggak ada yang nolong selama ini ya, melainkan pamannya ini, setelah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah nangis ngucap kayak gitu. Waqamah, kemudian Rasulullah pergi dan berjalan keluar. Maka dipanggil sama pamannya. Dipanggil sama pamannya, "Sebentar dulu wahai keponakanku." Maka Rasulullah menghadap, "Ya bna akhi, wahai anak saudaraku. Idhab, pergilah wahai ponakanku. Fakul ma'ahbabta, ucapkan apa yang kau cintai. Dakwakan apa yang disuruhkan kepadamu. Wallahi la uslimuka lisai'in abada. Demi Allah, tidak akan pernah aku biarkan dirimu terluka. Kerjakan, jangan berhenti, teruskan." Kemudian menyenandungkan syair, "Wallahi lan yasilu ilaika bijam'ihim hatta wassada fit turabi dafina." Wahai ponakanku, sungguhnya mereka sedikit pun tidak akan bisa menjamah dirimu sampai aku mati berkubang tanah. Fasda bi amrika ma'alika ghadadha. Sampaikan dengan tegas apa yang diperintahkan kepadamu, tiada celah bagimu wahai ponakanku. Bergembiralah dan bersukacitalah, aku selalu mendukung perjuangan. Kafir pada. Padahal dia apa? Kafir. Akhirnya enggak berhasil juga, padahal sudah pakai apa tadi? Ancaman. Kalau sampai engkau enggak menghentikan, jangan salahkan kami wahai Abu Thalib, kami yang menghabisi ponakan. Kenyataannya enggak berhasil. Tidak bergeser pun Abu Thalib dari dukung keponakannya. Maka datang lagi kafir Quraisy yang ketiga, pakai cara halus-halus enggak berhasil. Cara yang kedua pakai ancaman, enggak berhasil juga. Cara yang ketiga, cara lebih persuasif lagi, bujuk rayu. Orang kafir Quraisy datang membawa pemuda gagah perkasa ganteng namanya Ammar bin Al-Walid Ibnil Muhira. Orang kafir Quraisy membawa pemuda ganteng gagah, pemuda keren namanya Ammar bin Al-Walid bin Muhirah, dan mengatakan, "Ya Aba Talib, inna hadal fata anhat fata min Quraisy wa ajmalah." Hei Abu Talib, ini pemuda Quraisy paling ganteng, paling gagah, paling perlente, nih bawa, jadikan anakmu, ambil dia sebagai anakmu, dan tolong biarkan kami membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami berikan anak kami yang paling ganteng, paling rupawan kepadamu, silakan ambil anak kami, tapi biarkan kami bunuh Muhammad. Paham enggak maksudnya? Bukankah kami berbuat adil? Bukankah kami berbuat adil? Dikira itu adil gitu loh. Antum tahu apa jawabannya Abu Thalib? Abu Thalib mengatakan, "Wallahi labisa ma tusawwimunani." Demi Allah, sungguh jelek tawaran kalian. Kau berikan anak kalian kepadaku untuk aku hidupi, aku kasih makan, kemudian aku serahkan anakku kepadamu untuk kau bunuh. Wallahi ma ansaftumuni. Demi Allah, kalian tidak berbuat adil kepadaku. Bagus enggak jawabannya? Dikira itu adil. Ya jelas enggak adil lah. Ini dikasihkan, kita kasih makan, ini yang anaknya sendiri dikasihkan itu diapakan? Dibunuh. Yang adil itu Muhammad dibunuh, maka Ammar dibunuh. Itu masih mungkinlah adil. Ini enggak, yang satu diambil, dibatikan, ini diambil itu diapakan? dikasih nafkah, man softumun, gak masuk akal kalian ini, kata Abu Talib. Akhirnya gagal lagi kafir Quraisy, gagal lagi ya. Kemudian karena gak berhasil, cara apa-apa sudah gak berhasil. Nah sekarang dengan cara yang lain, melalui pamannya sendiri namanya Abu Lahab. Karena bingung kafir Quraisy diapaan loh Muhammad ini, sudah gak bisa sudah. Maka jalan satu-satunya us langsung aja, gak pakai izin Abu Talib lagi sudah, lukai langsung. Kemarin yang dilukai kan sahabat-sahabat Bilal gitu kan? Kemudian siapa? Ammar bin Yasir, dan banyak kemarin saya ceritakan. Tapi masih belum ada yang berani nyentuh Nabi. Nah sekarang mereka sudah berencana menyentuh Nabi, tapi masih gagal karena di backup oleh siapa? Pamannya. Nah, langkah selanjutnya us gak pakai Abu Talib, sikat sudah. Dimulai dari Abu Lahab. Karena Abu Lahab qad zawwaja zawwaja waladaihi, saya ulangi, karena Abu Lahab qad zawwaja waladaihi Utbah wa Utaiba bibintai Rasulillah Ruqayyah wa Ummu Kulthum. Jadi dulu Abu Lahab itu menikahkan dua putranya, punya dua putra namanya Utbah bin Abu Lahab dan Utaibah bin Abu Lahab. Sebelum saya lanjutkan, saya tanya, Utbah dan Utaibah ini apanya Nabi? Sepupu. Sepupu kan? Anaknya paman. Betul? Di Abu Lahab pamannya Nabi, punya anak dua, Utbah sama Utaibah. Saking senangnya Abu Lahab nih sama Rasulullah, saking senangnya Abu Lahab sama keluarganya Nabi. Dan memang Abu Lahab itu cinta Nabi. Enggak cintanya itu ketika Nabi umur 40 mendakwakan tauhid baru benci. Dulu-dulu enggak pernah benci. Lah, makanya dulu sebelum Nabi umur 40 tahun masih jadi manusia biasa, belum jadi rasul, itu dicintai luar biasa sama Abu Lahab. Luar biasa cintanya. Saking cintanya sampai Abu Lahab punya anak dua, Utbah sama Utaibah. Utbah dinikahkan Abu Lahab sama putrinya Nabi yang bernama Ruqayyah, dan Utaibah dinikahkan dengan Ummu Kulthum. Jadi Abu Lahab itu pamannya Nabi sekaligus besannya Nabi. Utbah sama Utaibah itu adalah sepupunya Nabi sekaligus menantunya Nabi. Jelas ya? Tapi ketika Rasul diutus jadi Rasul, mendakwakan Islam, marah Abu Lahab nih. Kemarin sudah diceritakan bagaimana jahatnya Abu Lahab. Maka Abu Lahab berkata kepada Utbah, Utbah ceraikan Ummu Kulthum. Kemudian Abu Lahab ngomong sama Utaibah, ya Utaibah, yang pertama disuruh nyeraikan siapa? Ruqayyah ya, betul ya? Saya tadi ngomong Ummu Kulthum. Nah salah, Utbah disuruh nyeraikan siapa? Ruqayyah, kemudian Utaibah disuruh nyeraikan Ummu Kulthum. Langsung jadi janda, dua putri kesayangannya dicari janda. Ya. Kemudian ketika putranya Rasulullah yang kedua namanya Abdullah, Rasulullah punya putra yang pertama namanya Qasim, punya putra yang kedua namanya Abdullah, wafat. Ini yang paling gembira Abu Lahab. Ya, ketika Abdullah kecil wafat, ya putranya Rasulullah ini seneng luar biasa. Apa namanya Abu Lahab. Wa dhaba ilal musyrikina yubashshirhum bi anna Muhammad sara abtar. Abu Lahab datang ke orang-orang musyrik dan mengatakan bersyukur, senang. Karena apa? Karena Muhammad abtar, enggak punya keturunan, anak laki-laki. Nasabnya mandek, enggak bisa terus. Abtar, abtar itu enggak punya keturunan. Langsung turun ayat. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Orang yang membencimu itu Muhammad, dialah yang abtar, yang terputus dari rahmat Allah. Nah, terus seperti itu ya. Dan Abu Lahab terus memusuhi Nabi, termasuk istrinya Abu Lahab. Namanya Ummu Jamil binti Harb bin Umayyah. Ummu Jamil binti Harb, berarti apanya Abu Sufyan? Saudarinya Abu Sufyan, bibinya Muawiyah bin Abi Sufyan. Paham? Ummu Jamil Arwa binti Harb bin Umayyah, ukhtu Abu Sufyan. Lebih tidak lebih sedikit siksaannya kepada Rasulullah. Dia ini selalu membawa duri, ya, membawa duri diletakkan di jalannya Rasul menuju Masjidil Haram. Ditaruh di depan rumahnya Nabi supaya Nabi kena duri. Kan ada ayatnya kan, tabbat siyada abi lahabiyu wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa mra'atuhu, dan istrinya hammalatal hatab, yang membawa apa? Kayu bakar. Kayu bakar sebagian memaknainya maksudnya tukang apa? Tukang fitnah. Lah berarti kan turun ayat tabbat sidilah, menceritakan bahwa Abu Lahab masuk neraka dan menceritakan bahwa istrinya Abu Lahab masuk neraka. Kan gitu kan? Enggak terima. Pada waktu itu Rasulullah duduk sama Abu Bakar. Duduk-duduk gitu. Datang namanya siapa tadi? Ummu Jamil Arwa, nama aslinya Arwa tapi kunianya Ummu Jamil. Sebenarnya bukan Ummu Jamil, Ummu Sayyi, ya. Paham? Jamil kan artinya bagus. Ummu Jamil, nama tidak sesuai dengan orangnya, gitu loh maksud saya. Terus, maka dia marah karena turun ayat menghina suaminya dan menghina dirinya di nas masuk neraka. Fi jidiyah hablu mimmasad. Marah dia, langsung bawa batu cari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ketemu-ketemu. Pada waktu Rasulullah sama Abu Bakar duduk berdua. Waktu dia datang, dia enggak melihat Rasulullah. Yang dilihat cuma Abu Bakar doang. Ya Abu Bakar, mana temanmu itu yang mengatakan aku dan suamiku masuk neraka? Mana dia? Aku ingin nampar mulutnya pakai apa? Batu ini. Setelah dia pergi, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, loh dia tadi enggak lihat Anda, enggak lihat sampai Anda. Jelas sampai, enggak sampai aku kok ngomong ngono dia itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah membutakan matanya dari melihat diriku. Dia pulang sambil mengatakan muzammaman asaina. Namanya Rasulullah apa? Namanya Rasulullah itu siapa? Muhammad. Kok dipikir, ayo. Namanya Rasulullah siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bahasa Arabnya itu dari kata hamd. Muhammad yang terpuji. Diplesetkan sama Ummu Jamil, muzammam, si tercela. Enggak mau manggil Muhammad. Muhammad dari kata hammada yuhammidu. Tahmid, mana tahmid? Memuji, kan gitu kan? Muhammad yang terpuji, kan gitu. Yang kalau kita belajar sorof kan gitu, hamada yuhammidu tahmid, artinya memuji. Ini Muhammad si orang yang terpuji. Enggak mau ngomong Muhammad ya, diplesetkan mudhammam, si tercela. Ya, diplesetkan mudhammaman asaina, orang yang tercela. Kami maksiati perintahnya. Wa amruhu abaina, dan perintahnya kami tidak menggubrisnya. Wa dinuhu qolaina, dan agamanya kami meninggalkannya. Diplesetkan sambil dia pulang. Kata Rasulullah, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kenapa dia tidak melihat Anda? Maka Rasulullah, maro'atni laqad akhadallahu bi basariha anni, Allah telah melihat pandangannya dari melihat aku. Kemudian diceritakan juga ada orang-orang yang selalu menyakiti Nabi. Di antaranya namanya Al-Hakam bin Abil As, Uqbah bin Abi Mu'id, Adi bin Hamr al-Thaqafi, kemudian Ibnu al-Asda al-Khudali. Ini orang-orang jahat semuanya. Tidak ada yang masuk Islam kecuali satu orang nanti masuk Islam, namanya Al-Hakam bin Abil As, bapaknya Marwan bin Hakam. Tahu Marwan bin Hakam? Orang dinasti Umayyah nanti itu, yang gak saya ceritakan sekarang malah bingung sampean. Ilal Hakam bin Abil As, Al-Hakam bin Abil As. Ini tok yang nanti masuk Islam. Yang lain tewas semuanya. Ini fakana ahadum yatrah alaihi rahimasyat wa huwa yusolli. Rasulullah kalau sholat, ini orang-orang bawah rahimnya kambing. Rahimnya itu maksudnya ususnya itu. Ususnya, jeruannya kambing dibawa. Kalau Rasulullah sholat dilemparkan di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus seperti itu. Bahkan mereka menaruh itu di rumahnya Nabi. Rumahnya Nabi dikasih kotoran-kotoran. Diambil sama Nabi, dibersihkan, dan Nabi mengatakan, ya Bani Abdi Manaf, ai jiwarin hadha, wahai Bani Abdi Manaf, tetangga macam apa kalian ini? Kenapa Abdi Manaf? Abdi Manaf masih kerabatnya Nabi. Kenapa dipanggil seperti itu? Karena Nabi sendiri juga Abdi Manaf. Bani Abdi Manaf. Saya ulangi ya. Muhammad putra Abdullah, putra Abdul Muttalib, putra Hashim, putra Abdi Manaf. Kan dulu saya ceritakan kayak gitu. Abdul Manaf punya anak empat yang terkenal. Masih ingat? Hashim, iya kan? Melahirkan Rasulullah. Muttalib. Nah, Muttalib sama Hashim ini selalu seirama, selalu seia sekata. Ya, Muttalib ini loh. Bukan Abdul Muttalib, beda lagi. Kalau Abdul Muttalib kan anaknya Hashim. Jadi anaknya Abdul Manaf ada empat, Hashim, Muttalib, Nawfal, sama Abdi Syams. Jelas sampai sini? Nah, kalau Muttalib sama Hashim ini masya Allah rukun selalu. Bahkan yang kafir pun gak ada yang berani, gak ada yang nyakitin Nabi. Bahkan membela Nabi. Bani Hashim sama Bani Muttalib ini. Yang kafir pun mendukung Nabi. Lah, keturunan Abdul Manaf yang benci sama Nabi kebanyakan dari Abdi Syams ini. Termasuk Abu Sufyan, termasuk Abil As bin Umayyah, tadi itu yang kita ceritakan. Termasuk Utsman bin Affan itu termasuk Abdi Syam, tapi termasuk yang tidak melukai Nabi. Keturunan Abdi Syams, tapi yang tidak melukai Nabi, bahkan mendukung dan mencintai Nabi. Makanya mereka ini kan masih sama-sama keturunan Abdi Manaf gitu loh. Ketika mereka membuat kotoran di rumahnya Nabi, Nabi mengatakan, ya Bani Abdi Manaf, wahai keturunan Abdi Manaf, tetangga macam apa kalian ini? Seakan-akan Nabi mengingatkan, kalian itu masih dulurku gitu loh. Paham enggak? Kita ini sama-sama keturunan gitu loh. Aku ini masih saudara kalian gitu. Tsumma yulqihi fi thariq, taruh Nabi dibuangi kotoran itu di rumah Nabi. Dan ada Uqbah bin Abi Mu'id, orang yang paling durjana ini, anan nabiyya kana yusalli ingdal bait, pada waktu Rasulullah salat di Masjidil Haram. Wa Abu Jahal wa ashabuhu fasabun lahu julusun. Rasul salat di Masjid Al-Haram, Abu Jahal sama teman-temannya duduk-duduk melihat Nabi. Nah, jadi Rasul salat ditunggui orang banyak sambil ya gitu loh. Apa istilahnya? Ya pokoknya ngasih isyarat gitu-gitu loh. Diintimidasi. Itu menyakitkan hati enggak orang kayak gitu? Antum ya enggak dilukai, enggak dicemooh, sampean enggak diantemi, tapi sampean salat dirasani. Ana wong gereng-gereng nduk ana ambek ngrasani sampean. Kan tertekan itu. Iya kan? Kita tertekan. Akhirnya orang ini kumpul dan berbisik-bisik satu sama lain. Ayyukum yaji'u bisala jazuri bani fulan fayadu'uhu ala dhuhri Muhammad idza sajada. Siapa di antara kita ini yang mau ngambil kotoran unta? Bukan kotoran ya. Apa namanya? Jeruannya unta. Sedikit apa banyak jeruannya unta itu? Banyak. Siapa yang mau ngambil jeruannya unta dari bani fulan dibawa ke sini, dan kalau Muhammad sujud, ayo ditumpahkan ke punggungnya. Maka berdirilah manusia yang paling durjana, namanya Uqbah bin Abi Mu'id. Dia berangkat ngambil apa namanya? Jeruan. Hatta idza sajada an-nabi wada'a 'ala dhohri baina katib. Ditunggu dulu. Ketika Rasul sujud, langsung dibawa tuh kotoran atau apa jeruannya unta. Ketika Rasul sujud, ditaruh di atas punggung beliau, antara punggung dan pundak. Yang meriwayatkan ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Pada waktu sudah masuk Islam Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat Nabi yang lemah. Rasul diperlakukan seperti itu, disaksikan dengan mata sendiri oleh siapa? Abdullah bin Mas'ud. Lihat Rasulullah itu. Kata Abdullah bin Mas'ud, wa ana andur, aku lihat kejadian itu. Wala uhni syai'a, tapi aku enggak bisa berbuat apa-apa. Walau kanat limin as, andainya saja aku punya kekuatan, niscaya aku tolong Rasulullah. Maka ketika jeruannya unta itu ditumpahkan ke Rasulullah, maka Abu Jahal dan teman-temannya tertawa terbahak-bahak sambil condong kanan, condong kiri, sambil tertawa terbahak-bahak, sedangkan Rasul sujud mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terus mereka seperti itu. Maka datanglah Fatimah. Rasulullah terus sujud. Rasulullah tidak mengubah posisi sujud terus Rasulullah. Sampai datang putri kesayangannya Fatimah, dibersihkan. kotoran di punggungnya Rasul dibersihkan sama Fatimah radhiyallahu anha. Setelah dilemparkan supaya bersih punggungnya Nabi, setelah itu Rasul baru mengangkat kepalanya dan Rasul mengatakan, Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy. Ketakutan orang-orang itu yang aslinya tertawa terbahak-bahak sambil mengolok, cep langsung menengkabeh, cep gak ada yang berani ngomong kena doanya Nabi. Karena mereka tahu doa orang terdolimi, apalagi di Masjidil Haram, itu mustajabah, dan mereka tahu itu. Ketika Rasulullah tidak membalas apapun perkataan mereka, Rasulullah berdiri dan mengatakan, Allahumma 'alaika bi Quraisy, ya Allah musnahkan orang-orang Quraisy ini ya Allah. Takut semuanya, takut akan terjadi, dan mereka tahu itu. Dan tiba masanya nanti perang Badar, musnah semua orang itu. Dan mereka tahu, kena doanya Nabi itu tahu mereka. Maka mereka menunggu hari itu, karena sudah pasti kena aja. Dan mereka tahu, gak boleh mendolimi orang di apa? Di Masjid Nabawi, apa orang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak cukup seperti itu, Rasul nyebut namanya satu persatu. Allahumma 'alaika bi Abi Jahal, Allahumma 'alaika bi Utbah bin Rabi'ah, Allahumma 'alaika bi Syaibah bin Rabi'ah, Allahumma 'alaika bil Walid bin Utbah, Allahumma 'alaika bi Umayyah bin Khalaf, Allahumma 'alaika bi Uqbah bin Abil Mu'id wa Adas Sabit. Sebutkan satu persatu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketakutan orang-orang itu yang ketika mendengar ucapannya Nabi, per orang disebut itu ketakutan, dan semua akan binasa dan dimasukkan ke sumur perang Badar nanti. Tunggu saatnya nanti saya ceritakan, mati semua itu orang-orang yang melukai Nabi di mana tadi? Masjidil Haram, mati semuanya. Dan di antara yang saya sebutkan tadi ada berapa tadi? 7 tadi itu, di antaranya 3 mati langsung pertama perang Badar. Kan sebelum perang Badar kan ada mubaroza, duel. Masih ingat enggak? Ali bin pertama keluar orang kafir 3 ini, saya sebutkan 3 itu adalah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Alid al-Walid bin Utbah. Satu keluarga semuanya itu. Keluar 3 orang nih, ceritanya perang Badar nih. Datang 3 pendekar Ansor. Pendekar Ansor yang gagah-gagah keluar. Kata 3 orang Quraisy ini, "Man antum? Siapa kalian ini? Kami enggak punya urusan sama kalian. Kami enggak punya musuh sama kalian. Minggir. Berikan kepada kami anak-anak paman kami. Bukan kalian musuh kami." Paham enggak maksudnya? Kami enggak punya urusan sama orang Madinah Ansor. Yang kita inginkan orang Quraisy, anak paman kami. Maka Rasulullah menjawab, "Ali, kum." Ali berdiri. Hamzah berdiri. Satunya Zaki Abu Baidah. Kalau enggak salah, tapi bukan Abu Baidah bin Jarrah. Satu lupa namanya saya. Keluar. Ya, 3 orang pendekar. Semua Bani Hasyim. Semuanya Bani apa? Bani Hasyim. Melihat mereka ini 3 orang keluar ini, kata orang kafir 3 ini, "Hadza akifaun kiram." Ini yang benar-benar musuh yang sama, seimbang sama Quraisy-nya. Perang enggak pakai lama. Dikede karo Ali bin Abi Thalib, mati kabeh gelembang orang. Terdikede. Yo enggak tahu dikiwa apa enggak ya. Maksud saya itu hiperbola, artinya enggak pakai waktu lama, sikat semuanya. Ali bin enggak ada, Ali kalah perang tidak pernah. Tidak pernah Ali itu duel sekali, enggak pernah, enggak ada sejarahnya. Apalagi Hamzah juga, singa padang pak, singanya Allah. Cuma yang ketiga ini, jadi Hamzah berhasil membunuh, Ali berhasil membunuh, tinggal 3 yang alot nih. 3 alot nih, yang paling alot Ali sama siapa namanya? Lihat bak kena ini, kena siapa namanya? Bani Hasyim yang satu kena. Maka langsung Ali sama Hamzah melompat membunuh musuhnya tadi. Terus yang satu Bani Hasyim tadi diseret ke barisan karena terluka parah dan akhirnya wafat nanti. Tapi 3-3 mati. Dalam pertempuran itu ini wafatnya masih nanti yang Bani Hasyim ini. Jadi pertama langsung 3-0 pada waktu itu. Itu yang terlibat dalam apa ini? Bukan, 3 orang yang mati termasuk yang ikut di peristiwa apa tadi? Melempar unta, melempar kotoran unta atau melempar jeruannya unta ke punggung Nabi waktu di Masjidil Haram, dan Rasulullah menyebutkan namanya satu, maka nama-nama yang disebut Nabi satu pun tidak ada yang selamat, tidak ada, mati semuanya nanti dalam perang apa? Perang Badar. Itu ya. Dan di sini banyak cerita-cerita yang tidak semua saya ceritakan. Nah, kemudian selanjutnya, karena Abu Jahal ini ingin bertindak langsung melukai Rasulullah. Maka ditunggu pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan atau sholat di Masjid Al-Haram. Kemudian Abu Jahal bersumpah, Wallati wal Uzza, Wallata wal Uzza, la in ra'aitu la atana ala raqabatihi. Demi Allah, bukan demi Allah, demi Lata dan Uzza. Jikalau aku melihat Muhammad, niscaya aku akan injak kepalanya. Injak lehernya, mohon maaf, aku akan injak lehernya sehingga mukanya akan kena debu ketika sujud itu loh. Begitu. Maka pada waktu datang Rasulullah sedang melaksanakan sholat di Masjidil Haram, ditunggu sujudnya. Ketika sujud, maka datanglah siapa tadi? Abu Jahal, ingin meletakkan kakinya di leher Rasulullah agar mukanya Nabi ini kena debu dan kotor dan sakit dan berdarah. Maka sudah hendak menginjak, tiba-tiba dia mundur cepat. Dilihat sama teman-temannya, loh, ada apa Abu Jahal? Kenapa kamu mundur? Malaka ya Abul Hakam, ada apa dengan dirimu ya Abul Hakam? Abul Hakam itu Abu Jahal. Orang kafir Quraisy nyebutnya Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Orang Islam nyebutnya Abu Jahal, bapak kebodohan. Kata Abu Jahal, padahal sudah mau melukai Nabi, tiba-tiba mundur. Orang-orang heran, ada apa? Maka Abu Jahal mengatakan, inna baini wa bainahu la handaqan min narin wa hawlin. Aku melihat antara aku dengan dirinya ada api yang menyala, ya, sehingga aku enggak bisa mendekat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Rasulullah mengatakan, laudana minni lah tatofat hul malaikatu adwa adwa. Seandainya tadi dia tetap mendekati aku, niscaya dia akan disambar malaikat per anggota badannya, tangannya, palanya diambil sama malaikat. Maka dia gak berani. Nah, setelah kejadian itu, orang-orang yang masuk Islam sudah banyak. Gimana ini caranya? Rundingan, musyawarah, menyampaikan ilmu, harus butuh tempat. Maka pada waktu itu ada seorang sahabat Nabi, ya, yang menawarkan rumahnya sebagai tempat untuk berkumpulnya kaum muslimin. Tempat ini yang dinamakan apa? Darul Arqam, tempat pertama kajian. Ya, tempat pertama kajian sunnah, ya. Ya, Darul Arqam ini. Rumah pertama dibuat kajian sunnah ya Darul Arqam ini. Maka sekarang kan banyak kan pondok pesantren Darul Arqam, pesantren kilat Darul Arqam. Ini diambil dari ini, rumah pertama yang dijadikan kumpul para sahabat. Di situ menyusun strategis, mempelajari ilmu, hadis Nabi, belajar ibadah di rumah Darul Arqam ini. Sampai sekarang nama ini turun temurun, sampai enggak ada orang yang enggak kenal Darul Arqam. Semuanya kenal, kecuali yang enggak kenal. Ya. Setelah itu tekanan semakin menjadi-jadi. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat hijrah karena semakin bengis mereka. Mata mereka sudah buta, kebingungan, gak bisa meredam dakwah Nabi. Dulu Rasulullah dicintai, disayangi, semua orang tunduk patuh, gak ada yang bisa mencela Rasulullah. Sekarang menjadi musuh nomor satu yang mereka pikirkan siang dan malam. Dan mereka tahu bahwa Rasulullah itu orang baik, bukan orang jelek. Hanya karena menyinggung apa? Tuhan-Tuhan mereka. Karena semakin luar biasa penindasan-penindasan ini, maka Rasulullah memerintahkan sahabat untuk hijrah ke negeri Habasyah. Ya, untuk hijrah ke mana? Ke negeri Habasyah atau Habasyah. Kenapa? Karena Rasulullah itu mengerti di negeri Habasyah itu ada seorang raja. Namanya, nama aslinya? Sopo jenenge? Nama aslinya Raja Habasyah. Nejus, Negus atau Najasi itu bukan nama, itu gelar. Raja Habasyah itu bergelar An-Najasyi, bahasa Romawinya atau bahasa Latinnya Nejus, Negus. Tapi punya nama, namanya adalah Ashama. Tulis, jangan dilupakan lagi. Nama aslinya Najasyi, Raja Habasyah itu adalah Ashama. Alif Sot Ha mim ta ashama ashama. Kenapa? Karena Rasul itu dapat wahyu dari langit. Di Habasyah itu ada pemimpin yang adil, agamanya Kristen. Dia tidak membiarkan kedoliman terjadi di negaranya. Itu ada ceritanya. Jadi ceritanya dulu, Ashama ini punya bapak. Bapaknya itu jadi raja Habasyah. Berarti waktu itu Ashama belum jadi raja, masih pangeran, betul ya? Pangeran kecil gitu loh. Terus ada pemberontakan. Ada pemberontakan panglima perang apa menteri gitu loh, berontak. Ayahnya terbunuh. Kerajaannya digulingkan. Ini si bocah kecil sang pangeran ini dijadikan budak, dijual di pasar. Zaman dulu gitu, Pak. Skala perang ya berat. Ya. Jadikan budak, Pak. Dijual di pasar-pasar gitu. Singkat kata, dengan pertolongan Allah, dia ini berhasil menyusun kekuatan dan mengembalikan kerajaan bapaknya. Makanya masih ingat enggak Rasulullah ketika berkembang dakwanya, terus Abu Sufyan pergi ke Romawi, ditanya sama Raja Heraklius, apakah di negeri kalian ada orang mengaku sebagai nabi, kan gitu kan? Di antara pertanyaannya adalah, apakah bapaknya dulu ada yang menjadi raja? Kan gitu. Paham maksudnya ya? Apakah yang ngaku nabi itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bapaknya dulu ada yang menjadi raja? Kata Abu Sufyan, enggak, bahkan dia itu anak yatim. Kan gitu kan? Kenapa? Kalau bapaknya itu menjadi raja, itu kemungkinan bukan nabi, tapi hanya sekedar seorang anak yang ingin merebut kembali kerajaan bapaknya. Paham enggak maksudnya? Seperti kisahnya siapa tadi? Ashama gitu loh. Jadi Ashama ini berhasil merebut kembali kerajaan bapaknya. Dia menjadi raja lagi. Terus dia bernadar bersumpah, ya Allah, aku bersumpah, aku bernadar kepadamu ya Allah, tidak aku biarkan kedoliman di negeriku setelah engkau mengembalikan kerajaanku ini. Enggak akan ada kedoliman di sini ya Allah. Dia benar-benar adil gitu loh. Paham ya? Angkat para sahabat. Karena kata Nabi, pergilah ke negeri Habasyah, sesungguhnya di sana ada seorang pemimpin yang adil, tidak membiarkan kedzaliman ada di negerinya. Berangkat, berapa jumlahnya? Belasan cumaan. Jumlahnya pada waktu itu yang berangkat cuma ya 12 orang laki-laki dan 4 perempuan. Berarti totalnya berapa? 12 tambah 4 berapa? 16. Doang, cuma itu doang. Di antaranya Utsman bin Affan sama putrinya Nabi. Utsman bin Affan sama Ruqayyah. Tadi kan dicerai sama Utbah, ya kan? Setelah dicerai sama Utbah, maka Rasulullah menjodohkan Utsman dengan Ruqayyah. Setelah itu hijrah. Utsman ini di antara Khulafaur Rasyidin hanya Utsman doang yang hijrahnya 2 kali. Paham enggak maksud saya? Pergi ke negeri Habasyah. Putrinya Nabi itu sudah pernah naik kapal sampai ke Afrika ya jamaah. Putrinya Nabi, manusia, anak dari manusia yang paling mulia, sudah pernah hijrah ke Habasyah sana. Kulturnya beda, makanannya beda, rasnya beda, semuanya beda, enggak enak lah. Orang itu sejelek-jelek apa kota atau tempat lahirnya masih dia cintai daripada negara lain, betul tak? Kebanyakan, tapi ada yang enggak ya. Kebanyakan kan gitu. Berangkat nih, ya. Kata Rasulullah, innahuma awwal baitin hajaru fi sabilillah ba'da Ibrahim. Ini adalah keluarga pertama yang hijrah dalam Islam setelah Ibrahim. Ibrahim hijrah enggak? Hijrah ke Palestina, hijrah ke Mekah kan ngejak Hajar itu loh. Oke. Selanjutnya itu ada kisah Rasulullah itu, saya singkat aja ceritanya. Rasulullah pernah ini membacakan Al-Quran di depan orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy dengarkan semuanya. Wan najmi idza hawa. Dibacakan Nabi surat An-Najm. Surat An-Najm itu kan masya Allah, menggetarkan jiwa. Yang iso bahasa Arab maksud saya. Wong yang gak iso bahasa Arab aja dengarkan surat An-Najm kita. Yang gak ngerti bahasa Arab, saya pernah membawa rombongan Pak Ramadan Pak. Terakhir, malam terakhir itu itikaf itu Pak, yang terakhir itu sudes kalau sudah ngimami Pak. Loh, kita ini Pak, kalau dengarkan murotal-murotal selain sudes, kita menganggap masih banyak yang lebih enak, lebih merdu daripada sudes. Tapi kalau sudah diimami, kalah kabeh Pak. meskipun yang suaranya lebih enak-enak itu, kalau sudah ngimami dan kita jadi makmumnya, yang lain kalah kabeh sama sudes. Kalau sudah diumami sudes ini jamaah kita orang nuangis kabeh, Pak. Tak takoni koyo ngati basara apa wong tak takoni. Lah sampe nangis iki paham ta? Enggak ngerti Ustaz. Lah kok iso nangis? Semukane ono nar-nar wis pasti sedih Ustaz dulu. Nangis. Itu padahal gak bisa bahasa Arab, saking mukjizati Al-Qur'an itu. Kan gitu ya? Sampai nangis tapi. Ya. Akhirnya dibacakan sama surat Wan-Najmi idza hawa. Ma sahibukum wa ma huwa. Dibacakan sampai terakhir merinding orang kafir Quraisy itu. Saking merindingnya mendengarkan dengan seksama, diam terpukau mereka ini mendengarkan dengan seksama surat Wan-Najmi ini. Di akhir ayat ini ada firman Allah, fasjudu lillahi wa'budu, maka dari itu sujudlah kepada Allah dan sembahlah Allah. Tanpa disadari orang kafir sujud semua, Pak. Sujud apa? Terenyuh gitu loh, ikut irama dari A pertama terakhir di, sampai lupa berhala-berhalanya, lupa semuanya itu. Didengarkan seksama merdu luar biasa sampai terakhir fa'budu wa fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah kepada Allah dan sembahlah. Sujud semua orang-orang, Pak. Setelah sujud selesai saling mencela satu sama lain. Apa Pak sujud? Enggak apa Dewi sujud. Saling mencela satu sama lain. Enggak sadar. Nah, peristiwa ini kedengaran sampai Habasyah. Dikira sekarang kafir Quraisy sudah masuk Islam. Balik. Balik. Sudah Islam, sudah Islam. Makkah jadi negara Islam. Balik yang dari Habasa. Belum sampai Makkah, dapat khobar. Ternyata berita kemarin itu salah. Hoax. Hoax. Balik lagi. Bahkan ditambah lagi. Jadi berapa? Jadi 80 tambah lagi. Kloter yang kedua menjadi berapa di sini sebutkan 83 laki-laki, betul ya? 83 laki-laki dan ada 8 perempuan atau 9 perempuan. Mohon maaf, 18 perempuan atau 19 perempuan. Salah satu di antara yang ikut adalah Ammar bin Yasir. Maka lihat, orang rusak tidak membiarkan orang lain baik, pengen rusak juga. Maka Quraisy mengutus utusannya, pendekarnya orang kafir Quraisy dan nanti jadi pendekarnya Islam, pelobi ulung, negosiator, pelobi handal, siapa namanya? Ammar bin As. Ammar bin As luar biasa, ngomongnya itu pinter. Ammar bin As ini dikaruniai Allah seperti itu, negosiator, pelobi ulung, ya seorang duta itu Ammar bin As. Cerdasnya orang Arab Ammar bin As, ya. Diutus Ammar bin As datang ke negeri Habasyah, berangkat. Wahai raja, baginda raja Ashamah, Malikun Najasyi, Malikun Najasyi atau Malikul Habasyah. Innahu qad dawa fila baladi ila baladika hilmanun sufaha. Wahai baginda raja, telah datang kepadamu orang-orang bodoh dari negeri kami. Mereka meninggalkan agama kaumnya, mereka masuk ke negaramu tapi mereka enggak mau masuk agamamu. Paham enggak maksudnya? Mereka telah mencela agama kami, mereka telah membid'ahkan amalan kami, mereka melakukan ini itu, dan mereka minta perlindungan kepadamu. Maka tolong kembalikan mereka kepada kami. Terus membawa hadiah-hadiah luar biasa ini, emas, permata gitu. Dan Ammar bin As ini tahu bahwa ini Raja Najasyi ini adalah agamanya apa? Kristen. Dan sampean tahu orang kafir Quraisy lebih mendukung Persia daripada mendukung apa? Romawi, karena Romawi Kristen, enggak senang orang kafir Quraisy sama Kristen. Orang kafir Quraisy lebih senang kepada Majusi, Persi. Paham ya? Tapi Islam sama Kristen masih ada kedekatan, sama-sama ahlu kitab. Sama-sama nyembah Allah. Cuma mereka pakai anak Allah itu tadi loh masalahnya. Paham enggak maksud saya? Akhirnya kata Patrick Patriot apa istilahnya? Patrick kayak uskup gitu loh, Pak. Enggak tahu yang ngerti. Ya ada Patrick atau bahasa Arabnya Batoriko. Para Patrick atau para Patrick ini ngomong, "Benar wahai Malik, ucapannya Ammar bin As, ngapain kita melindungi mereka ini? Suruh pulang ke Mekah mereka ini." Kata diartikan apa itu? Patrick di situ. Uskup. Ya Batoriko itu marhala, ayat tingkatan dalam agama Nasrani. Kan ada pastor, ada uskup, ada paus, enggak ngerti lah saya intinya gitu. bukan paus, kalau paus kan di pusat. Terus kata Najasyi, enggak, saya enggak akan mungkin memutuskan ini sampai aku dengar dari mereka langsung. Kan adil dia, enggak mau menghukumi sepihak. Dipanggil yang jadi juru bicara Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far sepupunya Nabi, saudaranya Ali bin Abi Thalib, manusia yang paling mirip Nabi akhlak dan wajahnya. Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far, benar enggak yang diomongkan Amr bin As ini? Ceritakan kepada kami tentang agamamu. Wahai baginda raja, sungguhnya kami adalah kaum jahiliyah, kami menyembah berhala, kami melakukan zina, kami memutus silaturahim, kami jelek terhadap tetangga, kami yang kuat makan yang lemah, kami mengubur hidup bayi-bayi perempuan kami. Diceritakan semua kejelekan-kejelekan jahiliyah. Kemudian datang seorang nabi memerintahkan kami untuk sholat, zakat, menyembah hanya satu Allah, tidak boleh menyekutukan Allah, menyuruh kami untuk sedekah, berbakti sama orang tua, menyambung tali rahim. Disebutkan semuanya. Akhirnya kata Najasyi, apakah kamu punya sesuatu yang kamu bawa dari nabi itu? Ayat Al-Quran gitu loh maksudnya. Tapi kan dia gak ngomong ayat Al-Quran. Apa yang kamu bawa dari nabimu itu? Ada wahai baginda. Ucapkan, disebutkan. Antum tahu yang dibaca surat apa? Cerdasnya Ja'far ini loh, hebat ini. Yang dibaca surat Maryam, bukan surat Al-Baqarah, kepanjangan soalnya. Surat Maryam yang dibaca. Dan surat Maryam itu kan menceritakan siapa Nabi Isa alaihissalam, siapa Maryam, bagaimana proses kelahirannya. Kan gitu kan ceritanya. Dibaca kaf ha ya ain sad dan seterusnya, dibaca, direnungkan sama siapa namanya tadi, Habasyah. Sampai nangis Habasyah ini, nangis ini mendengarkan apa namanya ayat yang dibawa oleh Ja'far tadi. Kemudian dibacakan di sini, akhdolat hatta akhdolat lihiyatu wa fabaka, maka nangis sampai basah jenggotnya Habasyah, jenggotnya siapa, Najasyi. Memang pendekar-pendekar dulu jenggotan, Pak. Zaman dulu suka jenggotan itu dianggap gak hebat belas. Pendekar, raja, panglima itu jenggotan semua zaman dulu itu. Raja Najasyi ini jenggotan. Sampai basah jenggotnya Najasyi ini. Dan para uskup-uskup pun ikut nangis. Itu kan? Ya? Antum lihat juz 7 ayat pertama. Wa idza sami'u ma anzala Allah, ketika mereka mendengarkan apa yang dibacakan kepada mereka itu loh. Di mana ayatnya itu? Mereka taruh ayunahum tafidu minad dam'i. Kamu lihat mereka nangis. Itu kalau lihat tafsirnya, sebagian ulama tafsir menyebutkan ini kisahnya Najasyi. Ketika disebutkan ayat Al-Quran, nangis semuanya. Uskup-uskup nangis semuanya. Setelah itu, setelah mendengar perkataan yang luar biasa tadi itu, maka Najasyi berkata kepada Amr bin As, Amr bin As, pulang dan bawa hadiah. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian. Keluar dari pintu itu, Amr bin As berkata, besok aku akan kesini lagi. Kata temannya, ada lagi temannya, belum saya katakan siapa tadi namanya, Abdua bin Abi Rabi'ah. Ada dua orang, Abdua bin Abi Rabi'ah sama Amr bin As. Kata Amr bin As, besok saya akan kesini lagi, aku gak nyerah. Kata Abdua bin Abi Rabi'ah, sudahlah, kasihan mereka itu dulur-dulur kita sendiri kok. Sudah dia kesini, sudah, kita jangan terlalu diusik, toh mereka gak di Mekah lagi. Paham enggak? Lagian mereka juga anak paman kita. Sudahlah, pulang saja. Kata Amr bin As, besok aku akan datang lagi. Bukan Amr bin As kalau nyerah. Besok datang lagi. Amr bin As ngomong, ayyul malik innahum yaquluna fi Isa bin Maryam qawlan 'azima. Wahai raja baginda, sungguhnya mereka berkata tentang Yesus perkataan yang pasti kau akan mengingkarinya. Perkataan yang tidak sesuai dengan agama kalian. Paham enggak maksudnya? Oh, pinter, itu dalil bahwa Amr bin As itu pinter, bukan orang goblok. Itu berarti Amr bin As ngerti perbedaan itu Kristen, tapi kok tahu? Kalau gak orang pinter kan gak mungkin. Antum paham gak maksud saya? Dia kan orang penyembah berhala, gak ngerti Injil, gak ngerti Quran, tapi dia bisa datang dan mencari titik perbedaan. Itu kan berarti cerdas dia. Paham ya maksudnya ya? Wahai raja, dia ini meyakini tentang Yesus tidak seperti yang kalian yakini tentang Isa bin Maryam. Maka kata bagindanya, panggil itu Ja'far itu, panggil. Yesus itu siapa menurut kalian? Dijawab sama siapa namanya? Ja'far. Yesus menurut kami adalah, disebutkan, huwa Abdullah, hamba Allah. wa rasuluhu dan Rasulullah, wa ruhuhu ruhnya Allah, wa kalimatuhu dan kalimat Allah, alqaha ila Maryam, yang Allah berikan kepada, yang Allah sampaikan kepada Maryam, seorang perawan yang suci, perawan yang ya suci, disebutkan oleh Ja'far seperti itu. Maka An-Najasyi langsung mengatakan, wallahi ma ada Isa bin Maryam ma qulta hadzal ud, demi Allah tidaklah Isa kecuali yang seperti diomong, tidaklah Yesus kecuali yang seperti yang diomongkan oleh Ja'far ini. Maka para uskup-uskup itu mendengkur, enggak setuju, marah gitu loh. Kata An-Najasyi, wallahi meskipun kalian enggak setuju, itulah Yesus seperti itu kenyataannya. Meskipun kalian enggak setuju. Bahkan para uskup-uskup ditantang sama siapa? Sama siapa namanya? Habasya. Kemudian sama Najasyi. Kemudian Najasyi mengatakan, idhabu fa antum syuyumun bi ardi. Pergilah kalian semua, kalian merdeka di negeriku. Tidak ada satu pun orang yang melukai kalian. Kalian merdeka di negeriku dan kamu Amr bin As pulang. Selamanya tidak akan aku serahkan tamuku kepadamu. Masuk Islam Najasyi ini. Ini menjadi cikal bakal keislamannya Amr bin As. Antum tahu enggak? Setelah pulang dari negeri Habasya, itu dalam hati kecilnya Amr bin As itu koyok bener Muhammad, ngono lho. Tapi durung wani sik ande. Sik durung hijrah ke mana? Tapi sudah menyimpan. Dan itu setelah kejadian itu, tak kasih tahu antum. Setelah kejadian itu Najasyi tidak pernah bayar upeti ke Romawi. Setelah kejadian itu, Najasyi tidak mau lagi bayar upeti kepada siapa? Romawi. Dan antum tahu siapa raja Romawi pada waktu itu? Heraklius. Dan Heraklius tahu itu. Heraklius ditegur sama saudaranya, wahai saudaraku, raja, kaisar, kenapa kamu biarkan budakmu kurang ajar? Kenapa kamu biarkan Najasyi tidak bayar upeti? Antum tahu? Karena Heraklius itu tahu kalau Najasyi masuk Islam. Dan hatinya Heraklius itu tahu bahwa Islam itu benar. Makanya dibiarkan. Antum paham gak maksudnya? Heraklius ngomong gini, seorang laki-laki memilih agamanya, lalu apa yang aku perbuat? Makanya nanti ceritanya, gak tahu sudah di sini apa belum, masih nanti kayaknya ya, yang ceritanya Abu Sufyan sama Heraklius itu loh, itu hampir masuk Islam. Di antara bukti bahwa ada kecondongan Islam itu, Heraklius gak mau nyerang siapa? Najasyi, dibiarkan. Merdeka sendiri, mustakil. Apa istilahnya, integrasi. Iya, integrasi, enggak jadi di bawah komando Romawi, enggak mau. Dan dibiarkan sama Heraklius, karena Heraklius tahu di hatinya itu mereka itu benar. Gitu ya, semoga bermanfaat sampai kisah ini. Besok kita akan melihat peristiwa besar, yaitu masuk Islamnya Hamzah dan masuk Islamnya Umar, dua singa masuk Islam. Ya, dua singa masuk Islam. Ini dua orang seperti 1000 orang. Ya, besok akan kita ceritakan tentang kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab dan juga Hamzah bin Abdul Muttalib. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.